Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah yang kami hormati, rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat, baik yang zahirah maupun yang batinah. Nikmat lahir yang menikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat yang begitu banyak, begitu luas. Ya Allah telah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak ada kalian mampu untuk menghitungnya. Bersyukur dengan kita meyakini dengan hati segala karunia yang kita peroleh di dunia ini semata-mata nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Bukan karena kuasa kita, bukan kehebatan kita, bukan kecerdasan kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada kalian dari nikmat, semua itu dari Allah. Kemudian juga kita bersyukur dengan lisan kita, dengan senantiasa memuji dan memuji Allah, senantiasa menyebut-nyebut nikmat Allah dalam rangka bersyukur kepadanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Rabbmu, maka sebut-sebutlah. Dan kemudian juga bersyukur kepada Allah dengan anggota badan kita, menggunakan karunia dan nikmat Allah untuk taat kepadanya, dan kita jaga jangan sampai digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Ulama mengatakan kullu ni'matin ya la tuqarribuka ila Allah fa hiya badiyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya adalah bencana bagimu. Jadi kalau ada nikmat tetapi membuat jauh, ada nikmat tetapi membuat jadi maksiat pada Allah, hakikatnya itu bukan karunia tetapi petaka dan bencana baginya. Karena justru menjadi semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang sebenarnya adalah ketika kita bisa memanfaatkan yang taat dan menahannya dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya wujud syukur kita tadi dengan segala yang kita peroleh dari karunia Allah menggunakan untuk taat, di antaranya untuk apa? Senantiasa mengkaji dan mendalami agama Allah, kemudian kita mengamalkannya. Mengkaji, mendalami, mempelajari agama Allah, agama Islam, kemudian kita amalkan apa yang sudah kita ilmui tersebut sedikit demi sedikit. Maka pada pembahasan kita di malam hari ini, kita akan membahas mengenai Al-Quran sebagai kitab suci kaum muslimin. Ya, Al-Quran sebagai wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang merupakan kalamullah, ya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Rasulnya sebagai pembimbing bagi kaum muslimin, umat manusia kepada jalan yang benar. Jadi kita akan bacakan di sini beberapa ayat, beberapa hadis, penjelasan ulama ya terkait ya, bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap Al-Quran ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu yang jelas yang pertama bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran tadi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Yang mana Allah telah janjikan siapa yang mau membaca dan membaca Al-Quran, dia akan memperoleh pahala yang sangat besar. Di antaranya disebutkan di dalam surah Fatir ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah, artinya membaca Al-Quran, dibaca. Wa aqamus salah, juga mendirikan salat, salatnya dikerjakan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian dari yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Infak, infak yang wajib berupa zakat dan juga infak yang sunnah. Ini membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berinfak dengan sebagian rizkinya, maka mereka itu yarjuna tijaratan lam tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Artinya ini pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berinfak, akan memperoleh ya keuntungan yang sangat besar sebagai sebuah perdagangan yang tidak mungkin rugi. Artinya jelas pahalanya dari Allah yang begitu besar. Jadi digambarkan sebagai sebuah tijarah, seperti perdagangan. Kalau perdagangan duniawi mungkin untung, mungkin rugi. Ya kan? Seorang usaha jualan apa, bisnis apa, ya mungkin dia dapat laba, keuntungan, mungkin ya tidak dapat laba tapi tidak rugi, mungkin juga dia akan tertimpa kerugian. Tapi kalau ini perdagangan yang di situ berupa amal saleh, membaca Quran, mendirikan salat, berinfak dengan sebagian harta, itu adalah tijaratan lam tabur, sebuah perdagangan yang tidak akan rugi. Ketika dia betul-betul ikhlas, ya Allah persiapkan pahala yang besar. Kemudian juga di dalam hadis, dorongan dan hasungan untuk membaca Al-Quran sangat banyak. Di antaranya di dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, untuknya satu kebaikan. Satu huruf dibaca dapat satu kebaikan, lagi tambah satu huruf dibaca dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Satu huruf satu kebaikan, tiap satu kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu dihukumi satu huruf, tidak. Ya kan, awal surah Al-Baqarah alif lam mim, tidak aku katakan, kata Nabi, itu sebagai satu huruf, tidak. Terus bagaimana? Maka kata Nabi, alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alifnya itu satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Subhanallah, ini ya. Bagaimana keutamaan yang sangat besar diperoleh bagi mereka yang mau membaca Al-Quran dan memperbanyak membaca Al-Quran. satu huruf satu kebaikan, satu huruf satu kebaikan, dilipat gandakan satu kebaikannya tadi 10 kali lipat. Wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Seorang yang mahir, artinya yang bagus, mumpuni di dalam membaca Al-Quran, itu bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yakra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Sementara orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalam membacanya, susah, berat, ya kan, wa alaihi syaq, wa huwa alaihi syaq, dan dia berat, susah, lahu ajran, dia akan mendapat dua pahala. Mendapat apa? Dua pahala. Ini subhanallah. Jadi pahala membaca Quran tidak hanya bagi yang bagus bacaannya, yang ya pintar dan mumpuni di dalam membacanya, tidak. Kalau memang kita sudah berusaha belajar dan sudah maksimal itu yang kita bisa, ya terbata-bata, salah ulang lagi apa itu, terus salah balik lagi ulang ini, terbata-bata di situ, ya, berat ketika membaca, terasa kaku, ya untuk berpindah ke makhraj huruf ini ke huruf ini ke huruf ini berat, susah, tapi tetap dia memaksa diri untuk baca pelan sedikit-sedikit. Dapat dua pahala. Baik, ini barakallahu fikum menunjukkan keutamaan membaca Quran dan betapa luasnya karunia Allah. Ya, jadi tidak hanya keutamaan itu diperoleh bagi yang bagus bacaannya, yang berat, susah, ya tetap juga mendapat pahala. Kemudian dalam hadis yang lain di dalam Sahih Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk para sahibul Qur'an. Untuk para sahibul Quran. Sahibul Quran tentunya adalah orang yang rajin membacanya dan mengamalkannya. Ya kan, itulah sahibul Quran. Jadi akan datang membela, menjadi pemberi syafaat. Yang tentunya di masa atau di hari kiamat itu adalah kondisi yang kita sangat butuh adanya yang memberi syafaat. Ya, karena memang di kondisi hari akhirat itu apa? Masing-masingnya ada sendiri-sendiri. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari ketika itu seorang itu lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, demikian juga istri dan anak-anaknya. Artinya sudah ada, sudah masing-masing sendiri-sendiri. Artinya bagaimana, yang penting saya bisa selamat, saya bisa selamat, saya bisa selamat. Gitu. Butuh adanya yang memberi syafaat. Maka Al-Quran, ya yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, menjadi pemberi syafaat untuk para sahibul Quran yang mau terus membaca-membaca dan mengamalkannya. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, kemudian setelah kita baca tadi beberapa ya dari ayat dan hadis yang di situ ada dorongan motivasi untuk kita memperbanyak bacaan Quran, maka tentunya ya kita berusaha meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran ini. Jangan sampai untuk hal-hal yang di situ tidak ada faedah saja, kita ada waktu luang, ya kan, untuk sekedar ngobrol, sekedar apa begitu, kita ada waktu kumpul-kumpul, ada waktu. Tapi kalau membaca Quran, ya, sedikit saja nggak ada waktu. Maka ini tentunya adalah kerugian bagi kita, pahala yang besar dari membaca Al-Quran luput dari kita. Padahal nggak perlu banyak-banyak, yang penting bagaimana kita bisa rutinkan, ya, dalam tiap harinya setengah jam, seperempat jam, ya, membaca Al-Quran. Tadi tidak harus sebagai orang yang kita itu mahir, yang pandai, yang bagus bacaannya. Dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita mampu. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah bagaimana keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh, didapatkan bagi mereka yang senantiasa membaca ini dan memahami kandungannya dan mengamalkannya. Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran menunjukkan akan hal itu, dan keutamaan dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga siapa yang mempelajari, mengamalkannya dalam kehidupan akan memperoleh kebaikan dunia akhirat. Semisal yang pertama dalam surah Yunus ayat ke-57, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun liqaumi yu'minun. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah maw'izah, sebuah peringatan dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran ini. Al-Quran adalah maw'izah dari Allah, min rabbikum. Kita kalau mendapat sebuah surat misalkan dari atasan atau dari pemerintah, semakin tinggi kedudukan tadi, apakah itu mungkin dari lurah, lebih tinggi lagi dari camat, dari bupati, dari gubernur, apalagi presiden, dari sebuah peringatan, ya kan, tentu akan betul-betul kita bersegera menyambutnya, bersegera melaksanakannya. Ya. Ya, ini Al-Quran itu adalah mau'izatun min rabbikum, sebuah peringatan, sebuah pelajaran dari Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya barakallahu fikum, kita harus berkata min rabbikum, dari Rabb kalian, untuk menyadarkan kepada kita bahwa Allah itu Rabb kalian yang menciptakan langit, bumi, seluruh alam semesta ini, yang memilikinya, yang mengaturnya, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, penguasa alam semesta ini. Ya, telah mendatangkan kepada kita Al-Quran sebagai mau'izah. Ya, tentunya kita ambil sebagai sebuah peringatan bagi kita. Kita indahkan segala apa yang ada di dalamnya. Jangan malah diselisih. Wa syifa'un lima fis sudur juga merupakan obat terhadap segala apa yang ada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan mau'izah, jadi peringatan atau pelajaran, jadi maknanya ay zajirun anil fawahish, Al-Quran itu sebagai pencegah, penghalang dari tindakan-tindakan keji. Pencegah, penghalang dari segala tindakan-tindakan fahisyah, tindakan keji. Seorang ketika membaca Al-Quran, di dalamnya ada mau'izah, ada peringatan, agar tertahan, dia tercegah dari berbuat keji. Sebutkan ini. Pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya bisa mencegah dari tindakan-tindakan keji. Wa syifa'un lima fis sudur, yaitu minasyubahi wasyukuk, obat bagi segala yang ada di dalam dada, yaitu obat dari segala syubhat, kerancuan di dalam keyakinan-keyakinan, syukuk, keraguan-keraguan, wahwa izalatu ma fiha min rijisin wa danasin. Maka Al-Quran jadi menghilangkan segala apa yang di dalam dada berupa kotoran. Kotoran-kotoran hati itu semua akan hilang, sembuh ketika betul dia mau membaca, mendalami, merenungi kandungan Al-Quran tadi. Ini keutamaan yang besar. Jadi kita ya, kadang barakallahu fikum di dalam menjalani hidup seolah sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita, berbuat ini berbuat itu, tidak mengindahkan larangan-larangan Allah, hati dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Nah, ini dengan seorang mau membaca Quran, merenungi, memahami kandungannya, ini akan jadi mau'idzah bagi dia, pencegah dari berbuat keji, segala kotoran-kotoran hati itu akan hilang, sembuh biiznillah ta'ala. Dalam ayat yang lain, yakni An-Nahl ayat ke 89, An-Nahl ayat 89, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wanazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Dan kami turunkan atasmu Al-Qur'an sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi kaum muslimin. Penjelas segala sesuatu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan makna tadi, qabayyana lana fi hadzal qur'ani kulla 'ilmin wa kulla syai'in. Sungguh Allah jelaskan, Allah terangkan kepada kita dalam Al-Quran ini segala ilmu dan segala sesuatu. Jadi hakikatnya segala ilmu, segala sesuatu itu sudah ada dalam Al-Quran, tinggal bagaimana kita mengkaji dan mendalaminya. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah pun mengatakan, qawlu Ibni Mas'ud a'am wa ashmal, ucapan Ibnu Mas'ud tadi itu cakupannya lebih luas, ya kan? Lebih umum dan lebih luas, yaitu bahwa memang yang namanya innal Quran ishtamala ala kulli ilmin nafi'in. Quran itu telah mengandung seluruh ilmu yang bermanfaat. Min khairina sabaqa, dari kebaikan yang sudah lalu, artinya dari kaum-kaum terdahulu yang baik-baik ada. Wa ilmi ma sayati, dan ilmu-ilmu yang itu sifatnya akan datang, yang belum ada di masa itu yang pasti akan datang, sudah tercakup juga di dalam Al-Quran. Wa hukmi kulli halalin wa haramin, juga terdapat padanya hukum segala yang halal, segala yang haram. Wa ma annasu ilaihi muhtajun, dan juga mengandung segala perkara yang manusia itu butuh kepadanya, fi amri dunyahum wa dinihim wa ma'ashihim wa ma'adihim, yang manusia itu butuh kepadanya baik urusan dunia, urusan agama, urusan kehidupan mereka di dunia ini ataupun untuk nanti akhirat mereka. Nah, ini semua sudah ada, ada di dalam Al-Quran. Ya, tinggal sekali lagi kitanya ini, apakah mau membaca, mengkaji, mempelajarinya atau tidak. Seorang biasanya lebih kebanyakan itu lebih di dalam mencari kebaikan itu, lebih memilih kepada hal-hal yang sifatnya itu temuan-temuan dari barat, ya kan? Itu yang mereka kemudian gali, mereka dalami, mereka pelajari gitu. Sehingga banyak kaum muslimin lebih mempelajari bahasa Inggris, ya bahasa yang lain, bukan tidak boleh, tetapi maksudnya hendaknya kita bisa mengukur, menimbang begitu, mana yang lebih penting, ya, mana yang pentingnya itu di bawah itu, kan begitu. Nah, harusnya kebutuhan kita untuk mempelajari bahasa Arab, untuk mendalami kandungan Quran itu lebih kita prioritaskan. Karena ternyata di dalam Al-Quran tadi semua yang di situ dibutuhkan itu sudah ada untuk urusan agama, urusan dunia, urusan hidup di dunia ini ataupun urusan nanti di akhirat, sudah ada bimbingannya semua. Tinggal sekali lagi kita ya, mau atau tidak mendalami, mengkaji, mempelajarinya untuk diamalkan. Di dalam surah Thaha ayat 123. Thaha 123. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ya. Allah firmankan, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Maksudnya apa? Ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait ayat tadi, kata beliau radhiyallahu anhuma, "Damanallah liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi." Allah menjamin orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Mengamalkan wa 'amila bima fihi, dan mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Nah, jadi yang dimaksud di dalam ayat tadi ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, maksudnya dia membaca dan mengamalkan kandungannya. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, janji Allah, fala yadhillu, maknanya yaitu Allah yadhilla fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia ini. Jadi yang dimaksudkan tidak tersesat itu apa? Di dunia ini dia enggak akan tersesat. Karena kan orang hidup di dunia ini tentu hal-hal yang bisa membelokkan dia itu banyak. Dorongan-dorongan syahwat, terkait harta, terkait kedudukan, terkait ini, terkait itu, macam-macam. Itu bisa membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Juga terkait apa? Syubhat, keraguan tentang agama, bisikan-bisikan, oh itu gak benar yang seperti itu. Ya, dibuat ragu tentang keyakinan kita terhadap agama. Bukan seperti itu kolot, itu begini dan sebagainya. Itu juga bisa membelokkan dari jalan yang lurus. Nah, ini kalau orang tadi mau membaca, mendalami, memahami maknanya dan diamalkan, jaminan dari Allah, Allah yadhillah fid dunia, di dunia enggak akan tersesat. Artinya bisa menepis segala dorongan-dorongan tadi, yang syubhatnya, yang syahwatnya, dia bisa tepis untuk tetap istiqamah di jalan yang lurus. Wala yashqa fil akhirah, makna tidak celaka, maksudnya tidak celaka di akhirat kelak. Karena dulu di dunianya dia bisa istiqamah adalah di jalan yang lurus, di akhirat dia tidak akan celaka, artinya apa? Dia akan selamat masuk ke dalam surga Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Di saat banyak nanti kaum yang mereka itu di dunianya kafir, di dunianya mereka munafik, di dunia mereka sebagai orang-orang fasik, enggak selamat di akhirat. Dimasukkan ke dalam api neraka wal'iyadzu billah. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah ayat kedua, ya awal-awal Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ya kan? Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kata huda di situ, huda qala subhanahu huda wa hadafa al-ma'mula. Allah firmankan petunjuk huda, dan Allah tidak sebutkan petunjuk kepada apa, hanya petunjuk. Dihilangkan oleh Allah petunjuk kepada apa, objeknya enggak disebutkan. Falam yakul huda lil maslahah al-fulaniyah wala li syai'il fulani. Allah tidak firmankan petunjuk untuk kemaslahatan ini, tidak pula menfirmankan petunjuk untuk sesuatu yang itu, tidak. Ya kan? Jadi objeknya itu enggak disebutkan. Faedahnya apa? Li iradatil umum, untuk menunjukkan bahwa maksud dari petunjuk tadi itu memang umum, cakupannya itu umum. Annahu huda li jami'i masalihid darain, untuk menunjukkan faedah umum tadi bahwa Quran itu adalah petunjuk untuk seluruh kemaslahatan-kemaslahatan di dua negeri, baik itu dunia ataupun akhiratnya. Sehingga hanya disebutkan dari huda, ya kan? Huda lil muttaqin. Tidak disebutkan petunjuk untuk ini, petunjuk untuk itu, untuk memberi faedah tadi apa? Umum, mencakup seluruh maslahat dua negeri. Fahuwa mursyidun lil ibad fil masailil usuliyah wal furu'iyah. Maka Quran itu adalah pembimbing bagi para hamba untuk seluruh permasalahan, baik masalah pokok-pokok agama ataupun cabang-cabang agama. Mubayyinun lil haqqi minal batil, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Wassahihi minad dhaif, mana yang benar, mana yang dhaif. Ya, mana yang sahih, yang benar, mana yang dhaif, yang lemah. Mubayyinun lahum kaifa yasluhuna turuqan nafi'ah. Al-Quran menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menempuh jalan yang bermanfaat. Lahum, bermanfaat bagi mereka. Fi dunyahum wa ukhrahum, baik untuk dunianya ataupun akhiratnya. Jadi itu, kalau kita mau mempelajarinya, mengkajinya, itu pasti di situ nanti akan diajarkan, dibimbingkan kita bagaimana cara menempuh jalan yang bermanfaat. Tidak hanya untuk tidak yang sifatnya itu berat sebelah. Kalau ajaran agama-agama yang lain, ya, mereka banyak mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai fitrah manusia. Ya kan, ada yang sebagian agama kan apa? Kalau ingin menuju keberhasilan, tidak boleh makan daging, ini apa kan, dibatasi, semuanya harus makan sayur, ini boleh menikah, nggak boleh ini. Nah, ini kan namanya apa? Tidak selaras dengan fitrahnya manusia, yang tentunya di situ ada dorongan yang namanya manusia kepengen makan daging, kepengen makan ini, makan itu. Juga dijadikan indah memang dalam fitrah Allah, fitrahkan manusia condong kepada lawan jenisnya dan seterusnya. Nah, ini barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran jadi bimbingannya enggak hanya kemaslahatan akhirat saja, dunianya juga. Sehingga dibimbingkan di situ bagaimana apa-apa yang halal. Artinya terpenuhi juga kebutuhan syahwat, tetapi yang halal di situ. Ya kan? Yang Allah halalkan ini. Ya, sehingga kemaslahatan yang tercapai dari dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Bahkan dunia tadi saja, dunia yang diambil, yang diambil untuk ya sesuai dengan tadi apa, tabiat manusia, itu pun bisa menjadi bernilai ibadah. Di dalam Islam itu ajaran di dalam Al-Quran. Jadi enggak hanya nanti semata-mata dunia yang diambil itu murni semata-mata dunia belaka yang kosong dari faedah, tidak. Seorang berjual beli, jual beli bisa menjadi ibadah. Seorang menikah, menikah bisa menjadi ibadah. Seorang makan, minum, tidur bisa menjadi ibadah dan seterusnya. Subhanallah. Sehingga betul-betul ajaran yang sempurna, yang seimbang, demi kemaslahatan, demi kemanfaatan dunia maupun akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Al-Isra ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada yang lebih lurus. Menunjuki kepada yang lebih lurus. Berkata Al-Syeikh Muhammad Amin Al-Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya, Zakara Jalla wa'ala fi hadhihi al-ayah al-karimah أن القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا يهدي للتي هي أقوى. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan bahwa Al-Quran Al-Azim yang merupakan kitab yang Allah turunkan dari langit yang paling agung, kitab yang paling mengumpulkan seluruh ilmu-ilmu, dan kitab yang paling terakhir diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin. Allah sifatkan Al-Quran itu apa? Yahdi lillati hiya aqwam, menunjuki kepada yang lebih lurus. Ay at-tariqatil lati hiya asad wa a'jalu wa aswab, yaitu menunjuki kepada jalan yang itu lebih lurus, lebih adil, lebih benar. Nah, jadi segala ajaran, bimbingan yang ada di dunia ini, ya, yang dikatakan semua agama baik, semua ini lah, Al-Quran lah yang membimbing kepada jalan yang ini. Dia itulah yang paling benar, paling adil, paling lurus. وهذه الآية أجمل فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير طريق وأعدلها وأصوبها. Maka ayat ini menyebutkan secara global, ya, bahwa seluruh apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu berisi petunjuk kepada jalan kebaikan, jalan yang paling baik, paling adil dan paling benar. Falau tatabba'na tafsilaha ala wajhil kamal la'atina ala jami'il Qur'an al-azim li shumuliha li jami'i ma fihi minal huda ila khairi dunya wal akhirah. Seandainya kita teliti secara terperinci, ya, secara sempurna, kita akan, ya, mendapati seluruh Al-Quranul Azim keseluruhannya itu betul-betul memang di dalamnya terdapat petunjuk kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, demikian, ya. Jadi secara global dalam ayat ini disebutkan Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Nah, ini kalau kita betul mau teliti, dipelajari, ya betul. Isinya adalah segala petunjuk-petunjuk kepada hal-hal yang itu paling baik, paling benar, paling lurus, paling adil, ya, yang di dalamnya akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu ya beberapa ayat-ayat yang memuat keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, tinggal sekali lagi kitanya mau tidak membaca, mendalami, mempelajari dan mengamalkan dalam kehidupan. Kalau kita pelajari, ya, sedikit demi sedikit, kemudian diamalkan sedikit demi sedikit, maka ini akan mengubah kondisi kita dari semula mungkin kesolehan kita masih taraf yang sekian, akan naik. Nah, semula pengetahuan kita tentang agama minim, semakin berilmu, semakin luas pengetahuannya, semakin banyak amal salehnya dan seterusnya. Nah, maka jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita terus berusaha yang meningkatkan perhatian kita terhadap Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quran, kita pelajari,